Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, faslun fi bayani darajatir riya. Fasal yang berikutnya adalah penjelasan tentang tingkatan-tingkatan riya. Wa'lam, kata beliau, anna ba'da abwabi riya asyad min ba'd, li'annahu darajat. Ketahuilah, sesungguhnya sebagian bab riya itu lebih dahsyat dibandingkan sebagian yang lainnya. Karena riya itu punya tingkatan-tingkatan. Asyadduha wa ghaladuha alla yakuna muraduhu bil ibadah as-sawab aslan. Kalladhi yusalli bainan nas walau infarada lam yusalli. Yang paling dahsyatnya, yang paling aglob, ya, paling maksudnya paling rusak, artinya paling beratnya, riya yang kelas berat, begitu. Yaitu seseorang tidaklah bertujuan dengan ibadahnya untuk mendapatkan pahala sama sekali. Dia sholat seperti di sini, seperti dia sholat di antara manusia, tapi dia enggak menginginkan pahala, tapi apa? Ingin dipuji orang. Nah, sama sekali yang dia harapkan bukan pahala. Kalau seandainya dia sendirian, dia pasti nggak akan sholat. Jadi sholatnya kalau bareng-bareng bersama manusia baru dia sholat. Kalau nggak, dia nggak sholat. Ini asyatu aglatuha. Ya, riya kelas berat. Darajat tsaniyah, tingkatan yang kedua, an yaqsuda thawaba ma'a riya qasdan da'ifan bihaitsu law kana khalian lam yaf'alhu. Yang kedua, dia bertujuan untuk mendapatkan pahala, tapi disertai riya. Di sana ada qasd dan dha'ifan, tujuan mendapat pahalanya lemah. Iya. Lemah tingkatannya. Dia mau pahala tapi lemah. Diiringi riya. Dari sisi, kalau seandainya dia sendiri, dia tidak akan melakukannya. Ingin dapat pahala, tapi lemah keinginannya. Ya. Tapi diiringi riya. Nah, dia melakukan ibadah karena ingin dilihat. Ya. Tapi tujuan pahalanya hanya sedikit. Hanya lemah, begitu. Kalau seandainya dia sendiri, dia enggak sholat. Wahuwa qaribun minal qismil awwal. Ini lebih dekat dengan pembagian yang pertama. Fi kaunihima mamkutina atau mamkutain indallah ta'ala. Karena kedua-duanya keadaannya dimurkai oleh Allah. Nah, darajatu salisah, tingkatan yang ketiga, an yakuna qasdur riya wa qasdus thawab mutasawiyain. Kalau yang kedua, dia tujuan ibadahnya riya, juga punya tujuan pahala, sama seimbang. Riyanya seimbang dengan tujuan, ya, pahalanya. dari sisi bihaitsu la infarada kull wahid min huma anil akhar lam yab'atsu 'alal amal. Dari sisi kalau seandainya dipisah ya masing-masingnya, nah, dari yang lain, lam yaba'atsu 'alal amal, tidak ada yang membangkitkan dia untuk beramal. Lah semangat. Ini dari sisi dia riya dan juga mengharap pahala. Dia mengharap pahala, kuat pahala. Tapi kalau dia misalnya sendirian, tidak dengan riya, dia enggak semangat. Kalau dengan riya, dia semangat. Mencari pahala, riya juga. Nah, kita contohkan lagi. Dia misalnya dakwah. Kalau dia, nah, ketika dakwahnya, awalnya dia bertujuan mendapatkan pahala. Dakwah itu dia berbicara sendiri. Akhlaknya besar. Ya, berdalilkan kalau barang siapa yang dia menunjuki seseorang, Allah memberikan petunjuk dengan sebab dia kepada seseorang, itu lebih baik dibandingkan unta merah. Tahu dia, pahalanya besar. Ya, tapi disertai dengan riya. Nah, di sana dia ingin dilihat ketika berdakwanya. Dari sisi mana? Kalau seandainya dia tidak ada riya, dia enggak ada dorongan untuk beramal. Nah, enggak semangat. Wa hadza qad afsada mithla ma aslah. Maka riyanya ini telah merusak seperti perkara yang dia memperbaiki. Kalau dia ikhlas mendapat pahala kan aslah, dapat maslahat. Tapi karena riya rusak, maka rusaknya sama seperti di na'am kemaslahatannya. Wala yaslam minal ithm, dia tidak akan selamat dari dosa. Nah, makanya nanti dibahas tentang mana yang paling kuat antara riya dan niatannya, ikhlasnya. Ketika dia melawan riyanya, berusaha ikhlas, maka tidak memudaratkan amalannya. Tapi kalau terus dia pelihara atau dia tidak menjaga dari perbuatan riyanya, masuk ke dalam dosa. Ya tinggal mana yang paling kuatnya, riyanya atau tujuan ikhlas karena Allah mendapatkan pahala. Darajatul Rabi'ah, tingkatan yang keempat. An yakuna itla'un nas alahi muqawiyan linasyatih. Yaitu ketika dia dilihat oleh manusia atau itla' nas alaih, manusia memperhatikan dia, itu membuat dia lebih lebih semangat, lebih giat. Muqawiyan linasyati, membuat semangatnya naik, kuat kalau dilihat oleh orang. Walau lam yutalli alaihi ahad lam yatrukul ibadah. Nah, tetapi kalau dia tidak diperhatikan oleh orang lain tidak memperhatikan dia, seorang pun tidak memperhatikan dia, lam yatruk ibadah, tapi dia tidak meninggalkan ibadah. Wa hadza thawab ala qasdihi sahih wa yu'aqib ala qasdihi fasid. Iya. Dan keadaan ini dia diberi pahala ketika tujuannya benar. Dan disiksa kalau tujuannya rusak. Wa qarib min dhalika riya bi awsafil ibadah la bi asliha. Ya, yang lebih dekat dari itu adalah riya dengan sifat-sifat ibadah, naam, bukan dari asal ibadahnya. Seperti contohnya yusalli wa ghurduhu takhfifur ruku wasujud wala yutilul qiraah. Ketika dia sholat, dia tujuannya ingin rukuknya sebentar ringan, sujudnya juga ringan. Terus tidak membaca bacaan yang panjang. Aidza ra'ahu an-nas ahsan dalika fa hadza aidan min ar-riya al-mahdhur. Tapi kalau ketika dilihat oleh manusia, baru dia memperbaikinya. Rukuknya jadi panjang, sujudnya panjang, bacaannya jadi panjang. Ya. Biasanya sholatnya ringan, tapi ketika dia dilihat oleh manusia, dia lebih semangat. Rukunya lama, sujudnya lama, bacaannya panjang. Nah, apalagi jadi imam. Begitu. Maka kata beliau, ini juga riya yang berbahaya. Kenapa? Li'annau yatadamun ta'zimul khalaq. Karena di sana ada unsur pengagungan kepada makhluk. Buktinya, sholat enggak dilihat orang, dia biasa saja. Ya, sholatnya ringan, biasa. Nah, tapi kalau sudah dilihat orang, lama sujudnya, lama. Bacaan qiraahnya lama. Nah, kalau sholat berjamaah misalnya, dia yang jadi imam. Iya, itu dari penjelasan kenapa mengagungkan, di sana ada unsur mengagungkan makhluk. Bukan karena Allah. Sujudnya lama, kemudian rukuknya lama, bukan karena mengagungkan Allah, tapi mengagungkan makhluk. Dari sisi, kalau dilihat orang lain semangat, kalau enggak, dilihat dia enggak semangat. Nah, dan ini juga yang dijelaskan oleh Imam Nawawi kalau tidak salah, atau di dalam kitab apa? Al-Bayan. Tibyan apa Al-Bayan sih? Tibyan ya. Al-Bayan kalau salah. Yaitu akhlak pembawa Al-Qur'an. Walakinnahu duna riya bi usul ibadat, akan tapi ya dia bukan perbuatan bukan karena riya pada asal ibadahnya. Asal ibadahnya enggak riya dia. Nah, maka nanti dibahas lebih lengkapnya di kitab Tauhid, kapan riya itu menghancurkan amalan. Ada beberapa keadaan. Ingat enggak yang sudah belajar kitab Tauhid MSS1 sudah belajar. Ingat enggak keadaan orang yang beramal karena riya? MSS1 mana? Yusuf. Enggak kelihatan Yusuf udah besar sekarang, Masya Allah. Gimana coba keadaan orang yang dia beramal karena riya? Hah? Enggak begitu penjelasannya. Tafsil, dirinci. Siapa yang ingat? Pertama, kalau amalannya dibagi dua keadaan amalannya dulu. Ada yang satu amalan terkait dengan amalan yang lain. Ada amalan ini enggak ada hubungannya dengan amalan yang lain. Ingat kan? Ya, kalau ada kaitannya dengan amalan yang lain, seperti contoh misalnya sholat 4 rakaat. Di awal sholat, rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ikhlas, rakaat ketiga datang calon mertua. Langsung ya, dibagusin sholatnya. Ya. Nah, baru pembahasannya nanti. Kalau dia bisa ya, bisa menolaknya, dia usaha, tidak mendorotkan sholatnya. Kalau tidak, dia riya, maka gugur, hancur amalannya. Yang kedua, ketiga, sholat maghribnya seluruhnya hancur. Rakaat pertama, kedua, ketiga, hancur semua. Sekarang amalannya, ini masih menceritakan tentang amalannya. Kalau amalannya tidak ada kaitannya dengan amalan berikutnya. Seperti misalnya dia punya uang 500 ribu. 300 ribu dia infakkan. Tapi karena di sana ada calon kakak ipar. Nih, dia 300. Biar dipuji. Oh, Masya Allah 300. Infak. Yang kedua dia punya 100 ribu atau 50 ribu. Dia kasih, enggak mikirin apa-apa, ikhlas. Maka yang hancur yang 300 infaknya. Kalau yang 100 dia ikhlas. Demikian disebutkan oleh Allama Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah dalam syarah tauhid. Tidak pun tauhid. Nah, baru dirinci amalannya. Kalau riaknya dari awal, dari awal sampai akhir niatnya riya, hancur semua amalannya. Tapi tadi tergantung dengan jenis amalannya tadi. Kalau misalnya di awal riya, di tengah-tengah dia lawan ikhlas. Di akhir justru riya. Gimana? Rusak amalannya semua. Di awal riya, di akhir dia ikhlas. Gimana amalannya? Tidak mudarat, karena dia melawan bisikan-bisikan riyanya. Paham ya? Nah, itu bisa dibaca nanti di dalam syarah kitab tauhid. Wallahu a'lam bissawab. تفضلوا والله